ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan di dalam membaca Kitabul Ilmi Fatwa Hawlal Ilmi, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Dan kita melanjutkan dari fatwa yang ketiga dan kita belum selesai. Dari pertanyaan, apakah seseorang yang dia beramal, beribadah kepada Allah dan harapannya juga ingin mendapatkan dunia, apakah dia disebut masih na'am mukhlis, seorang yang ikhlas? Dan telah dijawab oleh beliau rahimahullah bahwa seseorang harus mengikhlaskan di dalam beribadah. Dan jangan mengharap naam, pujian, sanjungan dari manusia di dalam beribadah tersebut. Adapun beribadah, dia ikhlas kepada Allah dan ingin juga mendapatkan hasil dari ibadah, maka orang yang seperti ini bukan dinamakan sebagai orang yang riya atau orang yang naam, tidak ikhlas. Maka beliau melanjutkan, wa bihadzal munasabati uwiddu an unabbiha ala anna ba'dhan nasi indama yatakallamuna ala fawaidil ibadati yuhawwilunaha ila fawaida dunyawiyatin. Maka dengan kesempatan ini aku ingin memberikan perhatian kepada sebagian manusia ketika mereka berbicara tentang keutamaan-keutamaan ibadah-ibadah. Mereka membawakan keutamaan-keutamaan ibadah tersebut kepada faedah-faedah duniawiyah. Faedah duniawiyah. Diarahkan keutamaan ibadah, faedah ibadah tersebut diarahkan kepada duniawiyah. Famasalan contohnya, yaquluna fis shalah. Mereka mengatakan di dalam sholat, faedah dari sholat, riyadhatun, yaitu sebagai olahraga. Naam. Wa ifadah lil a'sab, dan juga faedah dari sholat juga latihan olahraga bagi saraf-saraf yang ada dari tubuh. Tak kalah berbicara tentang sholat. Wa fi siyam. Dan tak kalah berbicara tentang puasa. Mereka juga bawakan faedah duniawiyah. Yaitu faedatun li izalatil fudalat wa tartibil wajabat. Bahwa di dalam puasa memiliki faedah menghilangkan lemak-lemak yang ada pada tubuh dan mengatur naam. Makan di dalam seharinya. Ini diarahkan kepada faedah dunia. Wal mafruud dan yang wajib. Alla taj'al al fawaida ad dunyawiyata hiyal aslu. Dan yang wajib. Jangan menjadikan faedah-faedah dunia di dalam ibadah-ibadah yang ada sebagai dasar, pondasi yang utama. Li'anna dzalika yu'addi ila idhafil ikhlasi wal ghaflah an iradatil akhirah. Karena hal tersebut, jika ibadah-ibadah diarahkan faedah-faedah ibadah kepada duniawiyah, dunia sebagaimana tadi contoh di atas, maka akan bisa mengantarkan kepada lemahnya keikhlasan. Ikhlas itu akan menjadi lemah. Wal ghaflah an iradatil akhirah, dan lalai dari naam akhirat. Padahal yang lebih utama dan lebih besar di dalam faedah ibadah adalah akhirat. Barakallahu fikum. Walidzalik, maka dengan hal itu, bayyanallahu ta'ala fi kitabihi hikmat as-sawm. Maka dengan hal itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran akan hikmahnya puasa. Masalan annahu sababun litaqwa. Bahwa puasa itu sebab nam akan tumbuhnya ketakwaan. Yang seharusnya tak kala seseorang berbicara tentang faedah puasa. Dan ayatnya ma'ruf. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Ini diarahkan kepada 6 akhirat. Walidza fal fawaidu ad-diniyah hiyal asl. Maka faedah dari ibadah dari sisi agama itu yang mendasar. Bukan duniawiyahnya yang mendasar dari faedah ibadah. Wa dunyawiyatu sanawiyatan. Dan adapun faedah dari sisi dunia di dalam suatu ibadah itu yang kedua. 6. Wa indama natakallamu inda amatin nasi fa innana nukhatibuhum bin nawahi ad-diniyah. Dan ketika kita berbicara kepada keumuman manusia, awamun nas, maka kita mengajak bicara kepada mereka di dalam perkara atau faedah-faedah ibadah, kita arahkan kepada niyah, yaitu agama. Wa inda man takallamu inda man la yaftani'u illa bi syai'in madiyyin fa innana nukhatibu bin nawahi ad-diniyah wa dunyawiyah wa likulli maqam maqal. 6. Dan ketika kita berbicara kepada orang yang tidak merasa cukup dengan sesuatu yang ada di dalam perkara agama dari faedah-faedah ibadah, perlu adanya tambahan yang lain, maka kita mengajak bicara kepada mereka juga dari sisi diniyah, agama, dan juga dunia. 6. Walikulli maqam maqal. Dan setiap tempat itu ada pembicaraan tersendiri tidak sama semuanya merata. Harus bicaranya seperti semua. Lah, apabila cukup tak kalah mengajak bicara kepada manusia dari faedah ibadah diarahkan kepada agama sudah cukup. Yakfi. Nah, tidak perlu yang lainnya. Maka jika tidak cukup, maka naam diarahkan juga kepada perkara agama dan dunia. Dan setiap semuanya diperlakukan seperti itu. Setiap maqam, setiap tempat itu memiliki kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang berikutnya. Wasu'ila hafizahullah ta'ala yakhtaliful kathiru min talabatil ilmi fi mu'amalati ahlil ma'asi fama tawjihus sahihu jazakumullah khairan. Ditanyakan kepada Syaikh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullah di saat itu, yakhtaliful kathir, kebanyakan dari penuntut ilmu berbeda-beda di dalam menyikapi ahlul ma'asi, orang-orang yang berbuat maksiat. Maka apa arahan yang benar tentang perkara tersebut? Jazakumullah khairan. Fa'ajaba, maka beliau menjawab, ra'ahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Yaitu menjaga sang penanya. Naqulu, kita katakan, hadhil mas'alatu. Wahya anna ba'da talabatil ilmi idza ra'au al-munharifa khuluqiyan aw fikriyan aw amaliyan yakrahunahu wa yattakhiduna min hadhihi al-karahati nufuran minhu wa bu'dan anhu wa la yuhawiluna abadan an yuslihu illa man syaa Allahu min talabatil ilmi alladhina anara Allahu qulubahum. Kita katakan tentang masalah ini, yaitu bahwa sebagian para penuntut ilmu, jika mereka melihat atau mendapatkan penyimpangan seseorang di dalam akhlak, di dalam pemahaman, di dalam amalannya, mereka yakrahunau, langsung membencinya. Wayattakhiduna, dan menjadikan kebencian ini untuk lari dari orang yang mau berbuat kesalahan tersebut dan menjauh dari orang tersebut dan sama sekali tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan kecuali bagi orang yang Allah kehendaki dari penuntut ilmu yang mana mereka Allah beri cahaya hati-hati mereka. Nah, barakallahu fikum, ini perlu ada rincian. Tidaklah setiap orang tak kala berbuat kejahatan, kejelekan, langsung serta-merta disikapi. Disebutkan di dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah bahwa menyikapi atau hajar terhadap suatu kesalahan yang dilakukan seorang itu ada tiga. Yang pertama, tak kala naam dinasihat, didekati, itu ada kebaikan. Kemudian yang kedua, dinasihat, didekati, malah menjauh dari kebaikan. Dan yang ketiga, jika tidak ada, tidak tahu, tak kala kita menasihat, mendekati, terdapat kebaikan atau terdapat kejelekan, maka kata beliau, Syaikh Muhammad ibn Shalih Utsaimin, jika seseorang yang modelnya, orang yang memiliki akhlak yang baik, kita tahu orang tersebut ahlul khair, melakukan kesalahan dan dia akui kesalahan tersebut. 6. Dan dia bertobat kepada Allah dari kesalahan tersebut. Maka tidak boleh seorang langsung menghajar. Dan yang paling baik adalah menasihati, mendekati. Nah, yang kedua, model seseorang yang tak kala melakukan kejelekan, kemaksiatan, dan terus menerus di atas kemaksiatan tersebut setelah dinasihati, maka orang seperti ini, ya, disebutkan kesalahannya, kejelekannya, agar manusia terhindar dari orang tersebut. Dan yang ketiga, model yang ketiga, kita tidak tahu menyebutkan kejelekan, terdapat kebaikan atau kejelekan, maka jika perkara yang tidak tahu, kata beliau rahimahullah, yang afdol adalah menutupinya dari kejelekan yang dia lakukan, dan terus-menerus tetap menasihatinya. Nah, barakallahu fikum. Ini kata beliau rahimahullah di dalam menghadapi orang-orang yang melakukan kesalahan. Nah, kemudian kita lanjutkan, wa yarawna anna hajrahu wa karahatahu wal bu'da anhu wa tanfira minhu yarawna dhalika qurbatan. Dan sebagian para penuntut ilmu, mereka berpendapat bahwa menghajar orang yang berbuat salah dan membencinya dan menjauh dari orang tersebut dan lari dari orang tersebut, mereka berpendapat ini merupakan kurbatan, salah satu cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirinci. Barakallahu fikum. Tak kalah orang melakukan langsung dihajar, langsung dibenci dan dijauhi. Nah, barakallahu fikum. Ini mereka berpendapat ini kurbatan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la syakka annahu khata, dan tidak diragukan bahwa ini merupakan kesalahan. Wa annal wajiba ala talabatil ilmi ayansahu wa yanduru. Dan wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk menasihati dan melihat bagaimana keadaan orang tersebut. Kam min insanin fi ghaflatin fa idza nusiha istajaba. Betapa banyak manusia di dalam kelalaiannya, di dalam kesalahan yang dia lakukan, tak kala dinasihati, dia langsung menyambut nasihat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Mengakui kesalahan, dia rujuk dari kesalahan, bertobat dari kesalahan, dari dosa. Banyak orang yang semacam ini. Nah, sehingga perlu dirinci, perlu dilihat dulu. Nah, barakallahu fikum. Wa ma asyadda ta'thira jama'ati ahli da'wati alladzina yusammuna anfusahum ahli da'wah wattabligh. Dan betapa besar pengaruh jamaah ahli dakwah yang menyeru, yang mana mereka menamakan diri mereka ahli dakwah atau tabligh, yang kita kenal jamaah atau tabligh. 6. Insyaallah nanti akan datang keterangan dari luar kitab ini. Ma asyadda ta'thirahum alan nasi, betapa besar pengaruh mereka kepada manusia. Wa kam min fasikin ihtada fa ata'a, dan betapa banyak orang yang fasik mendapatkan petunjuk kemudian bertakwa. Wa kam min kafirin ihtada fa aslama ala aidihim, dan betapa banyak orang kafir kemudian mendapatkan petunjuk dan masuk Islam melalui tangan-tangan mereka. Li'annahum wasa'un nasa, karena mereka berhubungan kepada manusia bihusnil khuluk atau bihusnil akhlak, dengan akhlak yang baik. 6. Falidhalik, maka dengan hal itu nahnu nas'alullaha an yaj'ala ikhwanana alladhina a'tahumul ilma an yud'imahum min akhlaqi haula hatta yanfa'un nasa aktsara wa in kanu ya'khudhu ala jama'ati dakwah wa tabligh ma yu'khadhu. 6. Kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan saudara-saudara kita para penuntut ilmu yang Allah berikan kepada mereka ilmu, agar Allah memberikan kepada mereka akhlak yang baik, agar mereka mendapatkan, yaitu agar mereka bisa memberikan manfaat kepada manusia lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh jamaah atau tabligh. Walaupun mereka, ya, ada kritikan karena kesesatan yang ada pada mereka, akan tetapi kata beliau, lakinnahum fi husnil khuluq wa ta'zir bisababi akhlaqim la ahad yunkiru fadlahum wa qad ra'aitu kitaban li Syekh Abdul Aziz Ibn Baz hafizahullah wajhahu ila syakhsin kataba ilaihi yantakidu haula'il jama'ata faqala fi jumlati raddihi akillu alaihim la abali abikum minal laumi au saddu al makana alladhi saddu. Naam. Akan tetapi pada akhlaknya yang ada pada jamaah atau tabligh dan pengaruh mereka, tidak ada seorang pun, kata beliau, ada yang mengingkari keutamaan mereka. Naam. Dari segi akhlaknya. Dan aku melihat satu kitab miliknya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz hafizahullah yang beliau tulis untuk seseorang yang mengkritik atau membantah jamaah atau tabligh. Maka Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah menjawab, ya, dari bantahan orang yang selalu mengkritik jamaah atau tabligh. Kata beliau, akillu alaihim la aba li abikum. Ya, perkecillah, ya, celaan untuk mereka. La aba li abikum, agar kalian mudah-mudahan kalian tidak memiliki kakek. Ini merupakan celaan kepada seseorang. Nah, tutuplah celah-celah yang mereka tutup. Ini yang kadang menjadikan oleh jamaah atau tabligh, ya, sebagai rekomendasi nam dari beliau rahimahullah ta'ala. Dan ini, fatwa ini keluar pada tahun 1407 Hijriah. Walam yakun indahu ma'rifatan mimma alaihi jama'atu tabligh. Yang mana beliau belum mengetahui hakikat jama'at tabligh. Fa'asna alaiha. Kemudian beliau memuji. Karena kadang beliau menjawab sesuai dengan pertanyaan, konteks pertanyaan. Ada suatu kelompok yang seperti ini berdakwah untuk mengajak sholat dan yang lainnya. Nah. Dan beliau belum mengetahui hakikat jamaah tabligh yang sebenarnya. Kemudian walamma tabayyana lahu kanat, maka tak kala terjelas baginya, maka fatwa beliau rahimahullah na'am mentahdir jamaah tabligh di tahun 1418 Hijriah. Yai, pujiannya di saat 1407 Hijriah. Ya, dan beliau mentahdir jamaah atau tabligh dari suatu pertanyaan dari kaum muslimin pada tahun 1418 Hijriah. Nah, beliau mentahdir jamaah atau tabligh dengan pertanyaan konteksnya, ya, sebagaimana yang disebutkan kita dengar di kaset beliau rahimahullah ta'ala. Su'ila samahatu syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah an jama'ati tabligh. Ya, khawatir jika tidak dijelaskan. Naam, hal yang seperti ini menjadi salah paham. Naam, barakallahu fikum. Faqala sa'ilu. Nasma ya samahata syekh an jama'ati tabligh. Wa ma taqumu bihi min da'watin fahal tansahuni bil inkhirati fi hadhihi al jama'ati arju tawjihi wa nushi wa a'zamallah masubatakum. Ditanyakan kepada Samahatu Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas rahimahullah tentang jama'atut tabligh. Maka seorang penanya berkata, kami mendengar wahai Samahatu Syekh tentang jama'atut tabligh dan apa yang mereka lakukan di dalam dakwah. Maka apa nasihatmu kepadaku menghadapi jama'atut tabligh ini? Aku mengharap nasihatmu dan arahanmu, semoga Allah melipat gandakan pahalamu. Fa ajaba syekh, maka syekh menjawab, kullu man da'a ila Allah fa huwa muballigh. Maka setiap orang yang menyeru kepada Allah, maka dia adalah orang yang muballigh, itu penyeru. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Lakin akan tetapi kata beliau, jama'atut tabligh al-ma'rufah al-hindiyah indahum hurafat. Akan tetapi jama'atut tabligh yang dikenal di India yang pertama muncul, ya, pendirinya Muhammad Ilyas, bahwasanya mereka memiliki hurafat. Indahum ba'dul bid'ah, mereka memiliki bid'ah-bid'ah yang ada. Wasyirkiyat, dan kesyirikan-kesyirikan. Fala yajuzu al-khuruju ma'ahum, dan tidak boleh keluar bersama mereka di dalam dakwah. Illa insanun indahu ilmun yakhruju liyunkir alaihim wa yu'allimahum, kecuali seseorang yang memiliki ilmu yang keluar bersama mereka untuk mengingkari apa yang ada pada mereka dan mengajari mereka. Jika tidak memiliki ilmu, ya, kapasitasnya hanya 6, belum derajat untuk bisa mengingkari dan mengajarkan kepada mereka, maka jangan sekali-kali mencoba. Barakallahu fikum. Amma idza kharaja yutabi'uhum la. Adapun jika sang yang keluar, yutabi'uhum, mengikuti mereka cara-cara dakwahnya jama'atut tabligh, maka la, jangan. Jangan sama sekali. 6. Li'anna indahum khurafat, karena mereka memiliki khurafat. Wa indahum ghalatun, dan mereka memiliki kesalahan-kesalahan. Indahum naqsun fil ilmi, dan mereka sedikitnya ilmu. 6. Illal insan indahu ilmun, atau afan, lakin idza kana jama'atu tablighin ghairahum ahla basiratin wa ahla ilmin yakhruju ma'hum lidda'wa ila Allah. Akan tetapi jika ada suatu jamaah tabligh atau orang yang menyerukan naam dakwah selain mereka, ya, beliau menyebutkan jamaah tabligh tapi bentuknya nakirah umum. Naam, bukan yang dimaksud jamaah atau tabligh. Jika ada naam sekelompok manusia yang mau menyeru di dalam dakwah selain mereka, yaitu selain jamaah atau tabligh, dari orang-orang yang memiliki ilmu dan basirah pengetahuan, dan keluar bersama jamaah tabligh untuk mendakwahkan mereka, maka tidak mengapa. Au insanun inda ilmin, atau seorang yang memiliki ilmu. Au basiratin, atau memiliki pengetahuan. Yakhruju ma'ahum, yang keluar bersama mereka, yaitu jamaah tabligh, dari tafsir, untuk mengajari mereka. Wal inkar, dan untuk mengingkari mereka. Wat taujih, dan memberikan arahan kepada mereka. Ilal khairi, kepada kebaikan. Wat ta'limahum, dan mengajarkan ilmu kepada mereka. Hatta yatrukul madhhab al batila, sampai mereka meninggalkan kebatilan yang mereka naam yakini, maka sampai wayan tan aku wala wayan atau wayak taniku madhab ahli sunnah wal jamaah, sampai jamaatut tabligh itu mencukupkan dengan madhab ahli sunnah wal jamaah, maka tidak mengapa. Ini naam dari beliau, tahdir yang keras terhadap jamaatut tabligh, ya, sehingga taib kadang naam pertanyaan yang diajukan naam al-masyaikh sesuai jawabannya, sesuai dengan konteks pertanyaannya. Naam, bisa jadi penyebutan di sini ini naam penyesatan tentang kesesatan tentang jamaatut tabligh belum diketahui, dan juga bantahan-bantahan yang keras terhadap jamaatut tabligh sangat banyak dari para al-a'immah, di antaranya dari Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh, dan juga Syekh Saleh al-Fauzan, dan juga Syekh Muhammad Nasiruddin al-Bani rahumullah, dan juga Syekh Rabi, dan yang lainnya dari masyayikh al-kibar telah membantah, dan juga dari Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin sendiri melakukan bantahan terhadap jamaatut tabligh. Barakallahu fikum, sehingga tidak ada kebaikan sama sekali di dalam jamaatut tabligh. 6. Tak kala kita melakukan pujian sedikit di dalam apa yang ada pada mereka, maka khawatir umat akan bingung. Ya, berarti ada kebaikannya. Lah, tidak ada kebaikan sama sekali pada mereka. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan lanjutkan 6 pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadal qadar. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.